Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar yang budiman, pernahkah kita melihat manusia menangis hingga air matanya habis, kemudian berganti menjadi tangisan darah hingga wajahnya berongga seperti parit? Pernahkah kita melihat orang yang dipakaikan sepasang sandal lalu otaknya mendidih disebabkan memakainya, sebagaimana mendidihnya periuk? Pernahkah kita melihat jurang yang sangat dalam bila sebuah batu dileparkan kepadanya? Ia akan mencapai dasarnya setelah 70 tahun. Pernahkah kita melihat endapan minyak yang mendidih dalam perut manusia, seperti mendidihnya air yang sangat panas? Pernahkah kita melihat manusia yang disiramkan air yang mendidih ke atas kepalanya, dan dengan air tersebut hancurlah seluruh apa yang ada dalam perut dan juga kulit yang menempel pada tulangnya? Lalu pernahkah kita melihat manusia yang diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka? Pendengar, pernahkah kita melihat manusia yang gigi gerahamnya sebesar gunung, kedua bahunya berjarak sejauh perjalanan 3 hari, dan kulitnya setebal 70 hasta? Pernahkah kita melihat manusia yang bibir bagian atasnya akan tertarik sampai ke tengah kepala, dan bibir bagian bawah akan menjulur sampai ke pusar? Pernahkah kita melihat ada orang yang dilahap api sampai mata kakinya, ada yang dilahap api sampai lututnya, ada yang dilahap sampai pinggangnya, dan ada yang dilahap sampai tulang dadanya? Lalu, pernahkah pendengar kita melihat emas dan perak dipanaskan lalu dibakarkan kepada dahi, lambung, punggung, dan seluruh anggota badan manusia? Pernahkah kita melihat panasnya api yang mampu mengelupaskan kulit kepala, mampu membakar sampai ke hati, serta panasnya tidak menyisakan suatu yang dilempar ke dalamnya, dan yang tidak membiarkannya, melainkan ia akan menghancurkan seluruhnya? Pernahkah kita melihat naungan asap yang amat hitam, gelap, tidak sejuk dan tidak menyenangkan? Pernahkah kita melihat orang yang membawa besi di tangannya, dan ia menikamkan besi tersebut ke perutnya sendiri terus menerus sampai selama-lamanya, atau untuk selama-lamanya? Kemudian, pernahkah kita pendengar melihat orang yang membawa racun di tangannya, dan ia akan meminum racun tersebut untuk selama-lamanya? Pernahkah kita melihat orang yang menjatuhkan dirinya dari tebing serta gunung, dan ia menjatuhkan dirinya tersebut untuk selama-lamanya? Ya, itulah pendengar, sedikit gambaran tentang azab bagi para penghuni neraka. Sebuah kedahsyatan azab yang tidak terbayangkan. Balasan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pendosa, bagi orang-orang kafir, bagi para munafik. Mereka akan menerima siksa yang amat pedih. Lantas, tahukah kita pendengar tentang apakah itu neraka? Nah pendengar, neraka, ia merupakan tempat tinggal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia disediakan atau diciptakan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, untuk mereka yang menentang aturan-aturan Allah dan tidak mempercayai para rasulnya. Neraka merupakan tempat hukuman bagi musuh-musuh Allah dan penjara bagi orang-orang yang berbuat jahat. Neraka adalah tempat siksaan, tempat yang paling hina, dan tidak ada lagi tempat yang lebih buruk darinya. Dalam surat Ali Imran ayat 192, Allah Ta'ala telah mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Pendengar, neraka itu tempat yang abadi. Penghuninya yang kafir akan tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya. Orang-orang kafir, musyrik dan munafik, Allah Ta'ala telah mengutuk mereka dan menempatkan mereka di dalam jahannam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Sad ayat 55 sampai ayat 56. Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar telah disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah jahannam itu sebagai tempat kembali atau tempat tinggal. Pendengar, pernahkah kita melihat hutan yang lebat terbakar? Bagaimanakah kerja keras yang diupayakan oleh sejumlah orang, oleh sejumlah petugas pemadam kebakaran? Perlengkapan mereka dan hari-hari yang begitu lama tentu diperlukan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Mereka akan berupaya untuk memadamkannya, yang mungkin bisa berhasil atau juga tidak. Nah pendengar, itu hanyalah api di dunia, di daerah yang tidak luas dan di tempat-tempat tertentu di bumi. Api yang panasnya tidak lebih dari 1/70 dari panas neraka jahannam. Ya, panas neraka jahannam adalah 70 kali lipat dari panas api dunia. Kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang panasnya api neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Api kalian di dunia hanyalah 1/70 bagian dari api neraka jahannam." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu sudah cukup sebagai siksa bagi pelaku kemaksiatan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Api neraka dilebihkan atas api dunia dengan 69 bagian, yang setiap bagiannya sama dengan panasnya api dunia." Nah pendengar, matahari yang memiliki panas luar biasa dan ukuran yang sangat besar, kelak hanya bagaikan seekor sapi jantan yang digulung dan tidak bersinar di salah satu sudut neraka jahanam. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari dan bulan bagaikan dua ekor sapi jantan yang digulung di neraka pada hari kiamat. Maka dari itu pendengar, bayangkanlah mengenai neraka jahanam, tentang api yang ada di dalamnya, serta orang-orang yang menjadikannya sebagai tempat tinggal dan tempat kembalinya. Jika matahari yang sangat besar saja digulung dan dilemparkan ke dalam neraka, lantas seluas apakah neraka tersebut? Jika tempat duduk orang kafir di neraka itu sejauh antara Mekah dan Madinah, atau sekitar sejauh 400 km, lalu berapakah ukuran neraka tersebut? Kemudian pendengar, bayangkanlah penduduk neraka dengan jumlah mereka yang sangat besar. Mereka semua berada dalam api yang melahap kulit-kulit mereka. Kemudian Allah Ta'ala menggantikan kulit tersebut dengan kulit yang lain, dan begitu terus-menerus tanpa henti. Karena itu, sebesar dan sedahsyat apapun kebakaran yang terjadi di dunia, sampai menghanguskan hutan yang sangat luas dengan jutaan pohon di dalamnya, tetap saja api di dunia akan padam. Namun, bagaimana dengan api neraka? Api neraka jahanam tentu tidak bisa diringankan panasnya, apalagi dipadamkan. Bahkan panasnya akan terus bertambah, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 97, tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Pendengar, bahan bakar neraka yang terus-menerus itu ternyata adalah manusia dan bebatuan. Ya, manusia dan bebatuan. Bukankah kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendengar, orang-orang kafir dengan jumlah mereka yang sangat banyak dan ukuran tubuh mereka yang juga diperbesar akan meleleh dan menyala berulang kali tanpa henti, sehingga panas, nyala, dan kobaran api neraka semakin berkobar dahsyat. Pendengar yang budiman, semua gambaran-gambaran tentang neraka yang begitu dahsyat merupakan hal yang harus kita imani, karena hal ini merupakan akidah. Walaupun sulit terbayangkan seperti apa hakikat yang terjadi sebenarnya, karena perkara akidah bukanlah perkara akal dan hayalan semata. Karena manusia yang hidup di dunia hanya akan memikirkan dan menghayalkan apa yang terjadi dan dia lihat sebatas di dunia saja. Gambaran tentang siksaan, gambaran tentang api, bahkan gambaran kenikmatan. Adapun akhirat, ia merupakan perkara gaib yang tidak pernah terlihat di dunia. yang dapat kita lakukan saat ini adalah hanya mengimaninya. Surga dengan segala kenikmatan yang kekal abadi, juga neraka beserta kengerian dan azab yang ada di dalamnya. Demikianlah pendengar, semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap perkara yang akan terjadi di akhirat. Dan kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hari akhir, yang merajai hari tersebut, agar selalu diberikan kekuatan untuk dapat istiqamah dan menambah ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung yang memasuki surganya tanpa hisab. Amin. Wallahu a'lam. Wasluki adabun Rabbi Rabbani, wasluki adabun Rabbi Rabbani, wasluki adabun Rabbi Rabbani, wasluki adabun.